الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه الله وسلم تسليما كثيرا بعد سلاك دي أتشفى. قال الناظم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقصد النحو بها نحوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد موجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبة وفرة لواله في درجات الآخرة. كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم وحيده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وألوى مسند للاسم تمييز حصل بتفعلت وأتت ويفعل ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون ما خلفه واسم النحو صهو حيهل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي فيما توافي هنا وكانيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سالما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفوت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أي سكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم منصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء خوبان نمر وارفع بواو وانصبن بالالف واجرر بياء ما من الاسماء صف من ذاك ذو ان صحبه ابانا والفم حيث الميم منه بانا اب اخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الاخير احسن وفي اب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن اشهر وشرط ذا الاعراب ان يضفنا لا للياك جاء اخو ابي كذا اعتلا. أعرب وارفع بواو وانصبن بالألف. تقتير أنت بواو وانصبن انصبن فعل أمر النون والنون مبني على الفتح لا محل لها من في الألف وجر بياء ما من الأسماء صف الذي بعده سلانيا الواو عاطفة هذا حرف عطف وجرر وفاعله الفعل فاعل فاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقتر أنت بياء جار ومجرور متعلق ب متعلق ب bi ujrur fi islah persis ujrur biya ma minal asma'u sif ma Terus abniyun fi mahalli sebagai apa? Afulun bihli ni ujrur ya. Minal asma'i mutaliqani atau mutaliqun bi kalau mutaliq itu kepada fi'il atau yang mengandung mana fi'il bukan kepada yang jamid. Minal asma'i jarun wa majrur mutaliq bi asifu al-ati mutaliqin asifu yang datang aslinya ma asifuhu minal asma' gitu. Asifu ya terus marfu' dhammah zahira ala akhirih mana' min zuhuriha atau wasukina wasukina disukun di sini li ajli wasukina li ajli al waqfi disukun karena waqaf wa fa'iluhu fihi terus. Nah, aina al-aid? Aidnya mana? Aid yang kembali kepada ma, maka isim mausul. Harus ada aid. Mana aidnya? Mahdhuf. Taqdiruhu? Apa taqdiruhu? Asifuhu. Maful bidri asif dibuang. Yang itu adalah aid yang kembali kepada ma. Jumlah fi'liya min asifu sila mausul la mahalla laha. Min al-i'rab apa maknanya? Aris warfa' bi wawin nasibanna bil alif wajrur bi ya'in ma min al-asma' asif. Apa maknanya? Ya. Maknanya terjemahannya apa? Warfa' bi wawin ya. Apa? Ya. Warfa bi wawin maknanya apa? Terus. Apa? Wajrur bi ya'in ma minal asma' asif. Carkanlah dengannya. Ma minal asma' asif. Apa saja dari isim-isim yang akan saya gambarkan, yang akan saya sifatkan. Ya. Ini maksud dengan al-asma asif apa di sini? Asma'u sittah. Ya, i'rabnya asma'u sittah. Ya masyhur bagaimana dengan huruf. Ya. In zakadhu in suhbatan abana wal famu haythu al-mimu minhu bana masih balda min zakadhu in suhbatan abana. Min zaka Ahsan, zaka jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar muqaddam. Zaka yushiru ila zaka di sini mengisyaratkan mana? Kepada ma yang sudah lewat tadi. Iya kan? Wajrur minal asma'i ma. Ya. Wajrur ma minal asma'i sif. Ya, dhu. Ya. Ya. Mubtada muakhar ya. Ya. Ya. Terus suhbatan maf'ulun bi li fi'lin mahdhuf yufassiruhu ma ba'da san. Fi'lun madh begitu ibaratnya. Ya, fi'lun madh. Ya. Fihi taqdiruhu ya'ud ila ذو أحسن الألف والجملة الفعلية إيه إن أبانا maksudnya جملة أبانا أبا جملة أبانا جملة أبا تفسيرية tidak ada mahal لا محل لها من الإعراب kalau tadi ya jumlah syartianya tuh فعلية محذوف nah itu إن صحبة أبانا. Ya. Mana sih jawabannya? In mahdhuf ya, karena sudah difahami apa takdirnya? Ya. In suhbatan abana ya. In abana dhu suhbah Gitu. Amin zak, maka dia termasuk yang itu. Iya kan? Asmaul sita yang diirab dengan huruf. Adapun kalau maknanya bukan suhbah, maka tidak seperti itu. Di sini ya, yang belakangnya faqih. Lima quddima dzikru dzu. Kenapa disebutkan di sini dzu terlebih dahulu? Tadi asmaul sita. Kenapa dzu dulu disebutkan? Min dzaka dzu. Dari asmaul sita yang pertama dzu. Ya, kenapa dzu dulu disebutkan? Nadu, lian nadu, la yufariqu, ya, al-i'raba bil-ahruf. Karena dhu tidak pernah meninggalkan i'rab dengan huruf. Artinya apa? Dhu mesti i'rabnya dengan apa? Huruf. Karena dia melazimi idhafah. Melazimi idhafah. Ya, enggak apa-apa dengan bahasa antum. Yang penting faham. Ya, kalau lupa Arabnya, ungkapan dengan bahasa Arabnya, enggak apa-apa dengan bahasa Indonesia. Yang penting faham. Kemudian di sini beliau mengkait in suhbatan abana. Taufiq, in suhbatan abana. Apa fungsinya? In suhbatan abana. Di sini kait zu. Apabila zu menjelaskan makna suhbah. Fungsinya apa? Ya. Al-ihtirazan atau ihtirazan min zu at-ta'iyah. Lianna zu at-ta'iyah ismu usul. Ya. Mabni. Ya. Mabni. Dengan apa? Wawu terus ya. Pada semua keadaan. Iya. Apa contoh ucapan penyairnya? Imma kiramun musiruna laqituhum fahasbi. Ya. Fahasbi min dhu indahum ma kafaniya. Ma kafaniya. Iya. Juga ucapan asy-syair atau yang lain itu apa? Al-ma'u ma'u jaddi wa bi wa jaddi. Terus wa bi'ri dhu hafartu wa dhu ta'itu wa dhu ta'itu. Alladhi hafartuhu asinya. Alladhi hafartuhu walladhi ta'ituhu. Aidnya dibuang semua. Boleh. Karena dia maf'ul. Ya, boleh tidak di sini suhbatan di i'rab sebagai maf'ul bih muqaddam dari abana al-mazkur? Ya, yang rajih tidak boleh. Meskipun beberapa peng-i'rab menjadikan suhbah sebagai maf'ul bih muqaddam dari abana. Tapi yang tepat adalah apa yang dikatakan oleh al-Khubari, yaitu bahwasanya tidak boleh untuk suhbah di situ dijadikan sebagai maf'ul bih muqaddam. Kenapa alasannya? Karena abana sudah sibuk beramal pada bomir yang muqaddar setelahnya abanaha. Ya. Juga dikarenakan apa? Ada tuh syarat tidak boleh diikuti kecuali oleh apa? Fi'il yang zahir ataupun fi'il yang ya muqaddar. Ya. Kalau dijadikan abana berarti kan ada misah Tuhan yang memisahkan antara ini dengan fi'ilnya. Jadi antum kalau masalah Arab Ahsan dah lihat kalau lihat penjelasannya beliau Al-Khubari dan juga Al-Azhari. Kadang dari sisi Arab di sini dengan yang dibawakan di sini berbeda gitu. Seperti yang akan nanti kita sebutkan setelahnya. Wal famu haitsul mimu min hubana. Ya, wal famu haitsul mimu min hubana a'rif. Siapa? Irfa' sawtak, jelaskan. Nah, tadi akhirin. Ya. Al-wawu wawu harful atifah. Ungkapannya harfu atfin atau atifah. Al-wawu atifah atau harfu atfin. Al-wawu al-wawu harfu atfin famu ma'tuf ala dhu haitu dhafun haitu dhafun makan huli'al dham fi mahali nasab wa mudaf. Al-mim muktada marfu minhu jar majrur muta'aliku bibana al-ati wa anfil mab mabniun ala al fathi la mahal min i'rab wa fa'iluhu dhamir mustatir fi jawazan taqdiruhu huwa ya'udila ila al-mim al-mim al-alif jumlah al-alif li ritraq wal jumlah al-fi'liyah fi mahalli rafin khabar al-jumlah apa jumlah bana fi'liyah fi'liyah tasmiyah حيث الميم منه بانا حيث لا. الميم جمله apa bananya dulu jumlah fi mahalli rafin khabar oh bananya dulu ya ya itu. Jumlah bananya dulu fi mahalli khabar kemudian jumlah selanjutnya jumlah tasmiyah yang mubtada wal khabar fi mahalli jar mudhaf ilaih ya san di sini berarti ada jumlah kubra ada jumlah sughra ya jumlah kubra mi al mim minhu bana bananya jumlah sughra kecil wal famu haythul mim minhu bana maknanya apa wal famu haythul mim minhu bana demikian pula al fam diirab dengan apa huruf ketika ya mimnya dilepas atau jauh dari mim dijauhkan dari mim mim memiliki berapa lughah ataupun mim fam memiliki berapa lughah siapa zikri ada berapa lughah fam dua lughah ya yang pertama dengan mim kalau dengan mim bisa disendirikan dalam penggunaan bisa diidhofahkan ya bisa disendirikan bisa apa diidhofahkan kalau tanpa mim bagaimana dalam penggunaan diidhofahkan sebenarnya ada bahasa yang lain cuma ini yang masyhur ya bagaimana dengan ucapan penyair khalata min salma khayashi mawafa ya, dia digunakan fa dalam keadaan tidak diidhofahkan siapanya apa yang pertama syadz jarang syadz mana jarang atau apa al-idhofah manwiyah idhofahnya manwiyah aslinya fafaha gitu din abun akhun hamun kadzaka wahanu والنقص في هذا الأخير أحسن أب أخ حم كذاك وهنو يا أعرب يا تكن أب مبتدا مرفوع بالابتداء ولا مدر فيه الضمة ظاهرة على آخره أخ حم معطوف على أب بالصوتي بإسقاط حرف عطفين حرف عطفين بإسقاط العاطف بإسقاط العاطف أترى حرف عطفين يقول بس حمون كذاك يا أخون حمون معطوفان على أب بإسقاط هذا حرف حرف عطف أترى على عطف ولا كذاك عطفين كذاك كف حرف جر ذاك اسمه أبا اسمه إشارة اسم إشارة ذا اسم إشارة ذا اسم إشارة مبني على سكون ك حرف في محل في محل جر yeah. اسم كاف. مجرور كاف حرف خطاب أبا اسم مجرور في محل جر تدرس كاف حرف أبا حرف خطاب خطاب الجار والمجرور الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر خبر ya kemarin disebutkan dalam catatan kaki katanya kadzaka tanazع tapi di tempat yang lain tidak menyatakan demikian. Jadi kadzaka adalah khabar bagi ab wa ma'utifa alaih. Khabar bagi ab dan apa yang diatafkan kepadanya karena cocok bisa digunakan untuk tiga-tiganya. Misalkan Zaidun qa'imun wa Amrun wa Mahmud wa Ahmad kadzak misalnya atau kadzalika misalnya sama. Kecuali kalau qa'imun wa Amrun jadi Zaidun qa'imun wa Amrun wa Mahmud kemudian setiap mufrad baru untuk salah satunya. Iya. Ini kadzaka bisa tiga-tiganya. Jadi kadzaka itu jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar li ab wa ma'utifa alaih. Bagi ab dan apa yang diatafkan padanya untuk semuanya. Itu disebutkan oleh Al-Azhari dalam tamrinat. Ahsan antum kalau punya itu tamrinat at-thullab. Enggak terlalu tebal khusus i'rab. Wahanu, terus wahanu? Wahanu. Wawu. Wawu ataf. Ya. Han hanu mubtada. Mubtada marfu marfu wa la matrafihi adama ala akhirih ya mamma bayra ala akhirih ana khabaruhu mahdhuf taqdiruhu kadzaka kadzaka di sini atafnya atful mufrad ala al mufrad atau atful jumlah ala jumlah jumlah ala jumlah ya jumlah ala jumlah Jadi han ini bukan diatasan kepada ab, bukan. Tapi diatasan kepada jumlah abun. Akhun hamun kazak wa hanu kazak. Harus bedakan ya. Ada antaf mufrad ala mufrad, jumlah ala jumlah. Tidak boleh antum mengatakan wa hanu ma'tuf. Ya kepada apa? Yang sebelumnya. Karena sudah dikhobari itu yang sebelumnya. Sudah selesai dikhobari. Kazaka. Maka dia adalah mubtada. Apa yang membolehkan ab? Ma yujawiz atau yujiz maji'ab nakirah ma'annahu mubtada. An-nakirah idza qusida lafzuhu fa huwa ma'rifah. Iya. Li'annahu qusida bihi lafzuhu. Sebagaimana mengatakan alasan yang lain, karena abun itu sangat ya sudah ma'ruf, sangat masyhur maknanya. Seperti ma'rifah gitu. Wa naqsu fi hadzal akhir ihsan. Ya. Wa naqsu fi hadzal akhir ihsan. Wa naqsu ya. Ya boleh wawunya di sini lisin apa? Lisina ataupun apa harfatin atau jumlah sebelumnya kan jumlah. Terus wau atifah an-naqsu mubtada fi hadza jarun wa majrur muta'alliq bin nafas. Ya, ahsan. Al-akhir badal. Badal min? Min badal bagi apa? Hadza. Ya, za bagi za itu. Apa ya? Badal bagi hadza. Bisa juga na'at, ya. Atau dhafayan. Kemudian ahsanu. Ahsanu khabar al-mubtada. Ya. Marfu ala matrafihi adum. Ada yang mahdzuf dari situ? Ada yang mahdzuf enggak? Ahsan ini namanya apa? Dalam bentukan sharaf. Isim maf'ul, isim fa'il atau apa? Afalut tafdhil min al-ithmam. Ya, berarti ada yang mahdzuf yaitu apa? Muta'alliqatnya. Yang muta'alliqatnya ada yang mahdzuf. Apa itu yang mahdzuf? Ahsan min al-ithmam gitu. Jadi af'alu tafdhil silhu abada. Kata Ibn Malik wa af'alu tafdhili silhu abada taqdiran aw lafzan bi min injurida. Af'alu tafdhil senantiasa sambunglah secara takdir atau terlafazkan dengan min, tuh disambung dengan min, minnya terlafazkan atau ditakdirkan. Injurida apabila af'alu tafdhil itu kosong dari al dan kosong dari dhofah. Maknanya jelas ya, naqs pada yang terakhir ini, mana yang terakhir? Han lebih bagus. Luhu an-naqus. Bagian terakhir lebih bagus daripada luhu itmam. Apa itu luhu itmam? Di mad. Ya, bi ziyadati al-ahruf al-illah as-salasa itu ya. Dengan tambahan huruf ilah yang tiga itu. Ya. Itmam dengan tambahan wawu ataupun alif ataupun ya. Kalau naqus, ya bihadfi tilkan ahruf, ya, membuang huruf-huruf tersebut. Kemudian setelahnya wafi'a bin wataliyahi yanduru. Wafi'a bin wataliyahi yanduru. Nah ini perhatikan ya, ini merujuk memutkinkan apa yang sebelumnya. Dan kadang juga ada yang baru. Wafi'a bin wa al-waw wawul isti'naf fi fi abin jarun wa majrur muta'alliqun bi yanduru al-ati. Hasan. Abin ismun. Abin ismun. Majrur. Ismun majrur. Bifi. Ismun majrur bifi. Ya. Wataliyahi. Wataliyahi. Wawu. Al-wawu al-atifah. Ya. Taliyahi. Taliyahi ma'tufun bi. Ma'tufun ala. Di atafan kemana taliyahi? Ma'tufun ala. Abin, ya kan? Fi abin wa taliyahi pada lafaz abin dan dua yang setelahnya gitu. Yanduru. Yanduru fi'lun. Atau taliyahi tadi ya Rabbi bagaimana? Ma'tufun ala abin. Majrur. Majrur. Alamatu jarhi. Alamatu jarhi al-kasrah al-zahirah. Ala akhiri. Taliyahi. Taliyahi. Majrur ala al-ya. Majrur wa alamatu jarhi al-ya. Niabatan. Niabatan ani. عن الكسر لأنه لأنه المثنى لأنه مثنى وهو وهو مضاف مضاف الها الها مضاف إليه ضمير متصل ضمير متصل مبني مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه يندر يندر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة الاخر ام وفاعله وفاعله ضمير مستتر في جواز تقديره هو يعود الى يعود الى النقص النقص هذا معناه berarti وفي ابن وتليه يندر dan pada kata abu dan dua setelahnya terkadang menggunakan nakos. Jarang ya dengan nakos ini loh yang nadir. Ya, saya kalau pada syair istilahnya syadz, kalau dalam nasr prosa atau kalam yang bebas istilahnya nadara atau nudur. Wa qasruha min nafsihinna ashhar istilahnya. Wa qasruha al-waw lil istinaf. Qasruha qasr mubtada marfu' wa alamat rafihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih wa huwa mudhaf. Ha dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Yeah. Min naqsihinna min naqsi jarrun wa majrur muta'alliq bi ashhar ma ba'dah wa huwa mudhaf. Hunna dhamirun muttasil mabni ala al-fathhi fi mahalli jarrin mudhafun ilayh. Ashhar khabar limubtada marfu' alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Ini ada yang menyelisih kaidah nahwu enggak? Ada. Apa itu? Didahulukannya muta'alliq di atas isim tafdhil. Iya. Iya. Ini menyelisih yang masyhur. Iya, kata Ibnu Malik wa in takun bitilwi min mustafhima falahuma kun abadan muqaddima. Kamitsli mimman anta khairun walada ikhbari ni taqdimu nazran warada. Ya. Wa in takun bitilwi min mustafhima atau mustafhama boleh. Apabila ya. Setelah minnya dijadikan kata tanya. Falahuma kun abadan muqaddima, maka hendaknya senantiasa didahulukan min dengan isim istifham setelah min ini. Contohnya kamitsli mimman anta khairun walada, seperti mimman anta khairun walada wajib ini mimman didahulukan. Aslinya apa? Anta khairun itu min Zaidin misalkan. Mimman anta khairun walada. Ah, adapun walada ikhbar, ketika ikhbar bentuknya bukan isim istifham. Ya. Walada ikhbar ini taqdimu nazran warada. Kalau jumlahnya bukan jumlah istifhamiyah, pengkhobaran saja, maka didahulukannya muta'alliqat ini nazran warada, datangnya sangat jarang sekali, sedikit. Dan ghalibu istilahnya an-nazim, seringnya istilahnya an-nazim, kalau an-nudur itu fi nasr, terjadinya pada nasr. Nasr kalam bebas prosa wa syudzud wa syair, pada nazam-nazam syair. Maknanya sama. Maknanya apa? Qasruha min naqsihinna asyaru, dan diqasrkannya. Apa qasr ini maksud? Kata ab dan dua yang setelahnya. Ya, berarti ada qasr di sini. Apa yang dimaksud dengan qasr? Lughatul qasr. Iya, ini maksud lughatul qasr apa? Diberikan alif setelahnya. Ya, mulazamatu al-alif. Wa i'rabuhu 'alaiha taqdira. Ya, seperti apa fata itu. Ya. Sudah kita ambil berarti ada tiga macam lugha ya. Ada lugha itmam. Yang ini lugha itmam ini menyeluruh mengenai asma sita. Ya, iya kan? Ada lugha apa lagi setelah itu? Naqas. Naqas ini ada menyeluruh atau tidak? Tidak. Ada yang tidak mengenai ya, terkenai lugha ini apa? Yadhu. Kan dia melazimi dhafah. Ya. Lugha apa lagi? Qasr. Ini juga ada yang tidak terkenai. Tapi kita lanjutkan dulu. Terakhir sampai siapa nasyarih wa asyara ya. Wa asyara kan? Halaman 60 kali sini. Wa asyara al-musannifu biqawlihi wa fi abin wa taliyahi yanduru. Al-musannif mengisyaratkan dengan ucapannya pada abin dan dua setelahnya yanduru, jarang, lugha an-naqas. Ini mengisyaratkan kepada al-lughataini al-baqiyataini, dua lugha sisanya. Sebelumnya yang disebutkan lugha apa? Itmam. Iya kan? Nah, kemudian pada ucapan setelahnya wa fi abin wa taliyahi yanduru. Ya, pada abin dan taliyahi yanduru. Mengisyaratkan kepada dua lugha sisanya. Ya. Fi abin wa taliyahi, pada abin dan dua yang setelahnya, yaitu akhun wa hamun. Fa ihda al-lughatain, dua. Satu dari dua lughat tersebut an-naqs, ya. Wa huwa hadzul wawi wal alifi. An-naqs adalah membuang wawu dan alif dan ya. Wal i'rab bil harakati adh-dhahirati 'ala al-ba'i wal kha'i wal mim, dan i'rabnya dengan harakat yang zahirah di atas fathah, di atas kha dan mim. Ya, hadza abun, hadza akhun. Ya, ataupun hadza abuka, akhuka gitu. Hamuka, ya, didhafahkan. Nahu hadza abuhu wa akhuhu wa hamuha. Ya, ham didhafahkan kepada ha karena khitabnya ya kepada azwajah, istri, karena ham adalah kerabat dari suami sehingga Arab bicaranya kepada istri, ya kan? Hamuki, hamuha, ya, itu umumnya demikian. Untuk kerabat istri. Apa? Kerabat suami. Betul enggak? Kerabat suami. Makanya Arab bicaranya kepada si istri, kan? Kerabat suami seperti bapaknya atau saudara laki-laki suami. Wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamaha wa marantu bi abihi wa akhihi wa hamiha. Wa alaihi qawluhu, di atas lughah inilah, lughah apa? An-naqs, ucapannya ar-rajiz. Nah, rajaz. Bi abihi iqtada adiyun fil karam wa man yushabih abahu fama zalam. Hanya dengan bapaknya Adi itu iqtada, mencontoh, menyontoh, meneladani fil karam, dalam kedermawanan. Wa man yushabih abahu fama zalam, siapa saja yang menyerupai bapaknya fama zalam, maka bapaknya tidak zalim, anaknya serupa dengan dia dalam akhlaknya, bapaknya baik, dianya pun baik, berarti bapaknya tidak zalim gitu. Ini di antara maknanya. Dan di sana ada makna yang lain. Bi abihi iqtada adiyun fil karam. Bi abihi, di sini syahidnya. Bi abihi, dengan bapaknya Adi iqtada, meneladani dalam sifat al-karam, kedermawanan. Wa man yushabih abahu fama zalam. Abahu, dan siapa yang menyerupai bapaknya, ya fama zalam, berarti bapaknya tidak zalim. Jelas ini ya syaitnya. Abihi dan abah. Wahadihi lughatu nadiratun fi abin wa taliyaihi. Lughah ini an-naqs jarang pada ab dan taliyaihi, dua setelahnya. Meskipun ada, tapi jarang digunakan. Tak ada berat ya. Abihi, abahu. Ya, abuhu, ada berat. Ya. Bedakan abuhu, enak. Karena dia dua huruf sih. Ya. Walihada qala, oleh karenanya al-musannif berkata, wa fi abin wa taliyahi yanduru, pada abin dan taliyahi yanduru, jarang, yani yanduru an-naqsu, jarang lughah an-naqs, yaitu membuang huruf illah ini, huruf-huruf illah ini. Wal lughatul ukhra, adapun lughah yang lain, ya, yang disebut dengan apa, lughah al-qasr, ya. Fi abin wa taliyahi, pada abin dan dua setelahnya, akhun hamun, adalah an yakuna bil alif, lughah qasr, yaitu dengan alif, baik ketika raf'an rafa' wa nasban wa jarra, ketika rafa' nasab ataupun apa jar. Contoh hadza abahu wa akhahu wa hamaha, i'rabnya dengan apa? Harakat muqaddar hadza hal tanbiza ism isyara mabni ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Abahu khabar marfu' wa alamat rafi' dhammah muqaddar ala al alif. Mana min duhuriha? Apa? At-ta'adzur. Ya. Wahuwa mudhaf al-ha bamin mutasil mabni ala dhamm fi mahalli jarri mudhafun ilaih. Setelahnya ma'tufani ala abah. Wa ra'aitu abahu wa akhahu wa hamaha. Wa marartu bi abahu wa akhahu wa hamaha. Wa alaihi qawlu syair. Maka di atas lughah inilah. Lughahnya siapa? Lughahnya apa? Lughah al-qasr. Ucapannya ar-rajiz. Dalam rajaznya. Inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Kalam sebelumnya, ucapannya ini dinisbahkan sebagiannya kepada, sebagian menisbahkan ucapannya kepada Ru'bah ibn al-Hajjaj, sebagian lagi menisbahkannya kepada Abi an-Najm al-Fadl. Baik, sebelumnya wahan li rayya thumma wahan waha ismul mar'ah rayya. Dalam riwayat yang lain, namanya Laila, wahan li Laila. Dalam riwayat yang lain Salma, wahan li Salma. Thumma wahan waha hiyal muna law annana nilnaha. Ya layta lana, ya layta aynaha lana wafaha. Bithamanin nurdi bihi abaha, inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Mari tulis itu. Ya. Wahan li Rayya, ismu mar'ah. Dalam riwayat yang lain Laila, dalam riwayat yang lain Salma. Wahan li Rayya, thumma wahan waha. Waha itu wahan adalah apa? Isim fi'il mudhari', mani a'jab, a'jab. Saya merasa kagum li Rayya, kepada Rayya. Thumma wahan waha, ma'tuf kemudian wahan, wahan yang keduanya taukid. Wahan li Rayya thumma wahan waha. Hiyal muna law annana nilnaha. Mana jelas kan? Hiyal muna law annana nilnaha. Law annana nilnaha. Ya layta aynaha lana wafaha. Ya layta aynaha lana wafaha. Kemudian potongan terakhirnya. Bithamanin nurdi bihi abaha. Bithamanin nurdi bihi abaha. Baru inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Inna abaha itu. Dah, apa sebut? Waha li Rayya thumma wahan waha hiyal muna law annana nilnaha. Ya layta aynaha lana wafaha. Bithamanin nurdi bihi abaha. Inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Kata Al-Juhari, kalau engkau merasa kagum dengan kebagusan sesuatu, maka katakanlah wahan lahu wa ma atyabaha, gitu. Wahan lah, ya, wahan lahu ma atyabaha. Harusnya ma atyabahu ya, mungkin dari cetakannya sana. Wahan lah ma atyabah. Ini jelas syaitnya mana di sini? Inna abaha, kalau abaha yang pertama ya bisa dibawa kepada lughah itmam, iya kan? Wa abaha juga sama, bisa dibawa kepada lughah itmam. Abaha yang kedua ini, dia mudhaf ilaih. Abaha diidhafahkan kepada abaha, iya kan? Maka dia majrur. Kalau di sini dengan alif, iya karena ini lughah qasr. Jadi i'rabnya abaha yang kedua ya, bukan abaha yang pertama. Kalau abaha yang pertama mansub dengan inna. Ya, ini memungkinkan dua lughah, iya kan? Bisa lughah itmam, bisa lughah qasr. Juga aba bisa lughah itmam, bisa qasr. Ya. Aba abaha, abahnya ini mudhaf ilaih. Lughahnya qasr dia. Seandainya lughah itmam maka dikatakan apa? Aba abiha. Maka abaha mudhaf ilaih majrur wa alamatu jarhi apa? Kasrah muqaddaran 'ala al-alif. Ya. Mana min dhuhriha? Ya ta'adzur. Bahwa mudhaf hamu bafilih. Kemudian juga ada lughah yang lain, lughah qasr pada musanna. Yaitu apa? Qad balagha fil majdi ghayataha. Lihat. Ghayataiha. Kemudian, jelas ini ya. Ada juga ucapan penyair. Mukrahun akhaka la batal. Sering kan? Ya. Mukrahun akhaka la batal. Ini mafal. Yudrab li rajul yahmiluhu ghayruh ala ma laysa min sya'ni. Ada kisahnya itu. Anda bisa baca di syarah-syarah itu. Mukrahun akhaka la batal. Ini adalah masal yang yudrab lil rajul yahmiluhu ghairuh. Dijadikan berumaman atas seseorang yang dia yahmiluhu ghairuh, diajak oleh orang lain untuk melakukan satu kegiatan, satu perbuatan yang malaysa min sya'ni, bukan keahlian dia gitu. Iya. Seperti ada orang dua orang lagi di pantai, satunya ya, dua orang ini enggak bisa berenang gitu. Ada orang minta tolong. Tolong, satunya dorong temannya. Didorong padahal dia enggak bisa renang gitu. Akhirnya sudah terlalu jebur, ya tolong juga gitu. Terus bisa. Oh, kamu hebat ini. Maka jawabannya mukrohun akho kala fatol. Mukrohun akho kala fatol. Terpaksa ini, bukan pahlawan, bukan ahlinya. Kebetulan saja. Nah, dalam i'rabnya mukrohun khabar muqaddam. Ya, akhoka mubtada muakhor. Adapun orang Kufah membolehkan di i'rab saya mubtada akhoka fa'il sadda masdar khabar, karena mereka tidak mempersyaratkan untuk wasaf beramal untuk bersandar kepada hamzah istifham misalnya. Ayo mudah saja itu mukrohun akhoka dia apa? Khabar muqaddam. Akhoka mubtada, akhoka mubtada marfu' alamat rafi' apa? Dhamma muqaddar 'ala al-alif. Ala lughati apa? Al-qasr ini. Akhoka. Ada ininya. Sebabnya muncul dari sebab munculnya apa? Masalah ini. Hasil ma dzakarahu anna fi abin wa akhin wa hamin thalatha lughat. Hasil kesimpulan dari apa yang beliau sebutkan adalah bahwasanya pada ab dan akh dan ham ada tiga lughah. Asyharuha, yang paling masyhurnya antakuna bil wawi wal alif wal ya. Dengan wawu, alif dan ya, itu yang paling masyhur. Ini mudah juga ya. Wasaniyah an yakuna bil alifi mutlaq, yang kedua dengan alif secara mutlak. Ya. Dalam catatan nomor 2 ada tambahan faedah. Hadhihi lughatu qaumin bi ayanihim min al arab. Ini lughah kaum tertentu dari kaum Arab. Wasyaharat nisbatuha ila Bani Harith, dan telah masyhur penisbahannya kepada Bani Harith wa Khaz'am wa Zubaid. Wa kulluhum mimman yulzimun al-musanna al-alif. Semuanya adalah golongan bangsa Arab yang mengharuskan musanna dengan alif. Ya, mengharuskan musanna dengan alif mereka. Fi ahwalihi kulliha, pada semua katanya rafa', nasab dan jar. Ya. Laqad takallama biha fi mawdhi'aini an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbicara dengan lugha ini. Wa dzalika fi qawlihi, ini seperti dalam ucapan beliau, ma sunna aba jahlin. Ma sunna aba jahlin. Bukan apa? Abu Jahlin, tapi Aba Jahlin. Aba Jahlin. Juga dalam ucapannya, kalau ini Aba Jahlin, asmaul khamsah kan? Asma sita kan? Kalau yang mustananya lawitrona fi lailah, bukan lawitraini, padahal apa? Isimnya la nafil jinsi. Ya kan? Mufrad kan dia sesuai dengan bentuk nasabnya. Lawitrona fi lailah. Ya, ala hadhihi lughah qala al-Imam Abu Hanifah rahimallahu, la qawada fi musaqqal wa la darabahu bi Aba Qubais. Ana belum cek ini maknanya. Kalau qawad itu maksudnya hisos. Tidak ada qawad pada musaqqal. Ana belum cek maknanya. Ayo kita kembali. Wa salisa lughah, yang ketiga dari abun akhun hamun, diurutkan sesuai dengan yang paling masyhur. Yang paling masyhur dengan huruf-huruf illah. Yang tiga, yang kedua dengan apa? Alif syar mutlak, rafa' nasab dan jar. Yang ketiga, an tuhdzaf minhal ahruf ats-tsalatsa, dibuang darinya tiga huruf yang tiga huruf mad ini. Wa hadza nadir, ini jarang. Ya, ini jarang. Ada faedah tambahan juga itu. Qala al-Ashmuni. Al-Ashmuni berkata, wa zada fi tashil, dan Ibnu Malik menambahkan lugha berikutnya dalam at-tashil untuk ab, yaitu bi tasydid, at-tasydid. Abun, hadza abbuka. Berarti berapa lugha? 4. Fayakunu fi arba'u lughat, sehingga pada ab ada 4 lughat. 4 lughat, abuka, apa lagi? Abaka, abuka, abbuka. Afi akhin at-tashid, dan juga pada akh ditambahkan lughat at-tashid. Akhun, akhuka. Ada 4 juga. Ditambah lagi akh. Ya. Bisukunil kha. Ya. Sepertinya ada wawunya ya. Kalau di tempat lain ada wawu. Akhwuk. Akhwun. Akhwun. Akhwun. Jadi akhwuka. Hadha akhwuka. Nah, ini i'rabnya dengan harokat dhahirah ya. Bahasa lugha-lugha tambahan ini dengan harokat dhahirah semua. Akhwuka dalam ucapan menyair. Lugha akhwuka. Dikatakan mal mar'u. Mal mar'u akhwaka. In lam tulfi wazara. عند الكريهة معوانا على النوبي على النوبي. Ya, katanya mal mar'u akhwaka, seseorang bukanlah temanmu yang sejati. In lam tulfi wazara, jika engkau tidak mendapatinya membantu dirimu. Indal kariha, di saat engkau ya, al kariha, mendapati sesuatu yang tidak disukai. Ya. Apabila engkau tidak mendapatinya sebagai orang yang membantu, mi'wanan, dan juga seorang yang mau menolong, ala nawabi, atas segala musibah yang menimpamu. Di sini apa? Akhwaka. Mal mar'u akhwaka. Ma di sini beramal sahabat yang melaisa. Ya. Mal hijaziyah. Seperti mahunna mahatihim. Mal mar'u akhwaka. In lam tulfihi wazara. Wazar pelindung ya. Indal karihati, ini bait yang keduanya. Indal karihati mi'wanan, mubalaghah, sehingga mubalaghah. Jadi mu'in itu kan, mi'wanan, mifdal itu kan. Indal karihati mi'wanan ala nawabi, an-nawabi bencana musibah, jamak dari nubah, nubah. Itu berarti pada akh, ada berapa lughah, ditambahkan dua lagi? Lima ya? Yaitu apa yang pertama? Ya, itmam abuk naqas yaitu apa? Abuk qasr abak kemudian dengan tasydid abuk akhuk kemudian dengan sukun akhwuk ya akhwuk kemudian fi ham dan ada tambahan juga fi ham tapi logo-logo tambahan ini semuanya i'rab dengan huruf ya. Fi ham ada hamun sudah lewat juga ya. Ada hamu ini seperti hamun sepertinya. Kalau hamu ya lugu yang sudah lewat tadi ya. Hamun, korbun, hamun, saya korun, hamun, seperti hamaun ya, hamaun, saya khopoun. Sehingga jadilah pada ham ada enam lugu. Ya kalau teman cukup banyak sudah lewat juga sudah tidak mengapa itu yang masyhur sering didengar ini jarang. Kemudian wa anna fihan lughatain dan bahwasanya pada han ada dua lughah ihdahuma yang pertama an-naqs ya lughah naqs membuang huruf illahnya hanuk wa huwa al-ashhar dan itu yang lebih masyhur wa thaniya dan lughah yang kedua al-itmam itmam wa huwa qalilan itmam ini adalah lughah yang sedikit ditambahkan lagi dalam hamul hawami' syarh jam'ul jawami' hannun bitashdidin nun han dengan tashdid nunnya ja'ilan alaf suhal qasr ya. Dengan menjadikan yang lebih fasih adalah qasr ya thumma naqas thumma tashdid ya disebutkan dalam hal ham al hawami han bitashdidin nun dengan mentashdid nun ja'ilan alaf suhal al qasr dengan menjadikan alaf suhal yang lebih fasih al-qasr ya. Kemudian naqs kemudian tashdid urutannya itu qasr dulu kalau beliau ya Asyuti kemudian apa naqs kemudian apa tashdid ini jelas ya sampai di sini ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Pada fam juga, kalau ditilik, lughahnya banyak juga. Disebutkan sampai oleh sebagian. Seperti di dalam Al-Hama' juga. Ada 10 lughah. Kalau mau disebut, kalau mau dibacakan, tidak apa-apa. An-Naqas yang pertama. An-Naqas. An-Naqas itu fam. Gitu. Wal-Qasr, ada Qasr juga ternyata. Hei famak gitu. Ataupun faqih. Wa tashdid al-mim. Kemudian tashdid minya fam. Ada naqs. Ada qasr. Ada tashdid al-mim. Ma'afat hilfa. Dengan difat hafanya. Wa dhammatiha. Wa kasriha. Jadi fa'nya. Itu boleh di. Apa? Fathah. Di dhammat wa kasrah. Fahadhi tis'u lughat. Berarti sudah 9 itu. Ya. Al-Naqas. Wal-Qasr. Wa-Tashdid al-Mim. Ada apa? Fammun. Ya. Ma'afat hilfa dengan fathah pada fa'nya. Wa-Dhammiha wa-Kasriya. Di awalnya. Baik pada Naqas dan Qasr. Tashdid dengan tiga harokat semua. Ya. Sudah 9. Ya. Wal-Ashara idba'ul fa' itba'ul fa'i harakat al-mim fil i'rab. Kemudian sepuluhnya mengitba' fa'nya seperti harakatnya mim. Jadi fa'nya harakatnya seperti mimnya. Fil i'rab dalam i'rab. Kalau ketika mimnya ketika i'rab rafa ya fa-nya dhamma gitu. Ketika dalam i'rabnya fa mimnya fathah, nasab berarti i'rab fa-nya fathah gitu. Kalau ketika majrur mimnya di kasrah, fa-nya di kasrah gitu. Mim. Belum disebutkan apanya berarti di sini? Yang itmamnya ya? Luas kan luwuh. Jadi mungkin ada yang lain. Tapi itu jarang. Ya, di antara contoh lughah qasr adalah ucapan menyair ya habbadza aina Sulaiman wal fama wal fama gitu. Qasr fama berarti bukan dengan itu ya, dengan wawu, dengan mim. Ya naqas qasr tasydid al mim. Contoh qasr ya habbadza aina Sulaiman wal fama itu. Fal fama lughah apa ini? Qasr ya kan? Dengan qasr. Wafi at-tashid dan contoh lugu dengan tashid. Ya laytaha qad kharajat min fammih. Min fammih. Ini banyak lugunya. Ya, ada kan? Yang mana? Lugu fammih. Hafi fam ashru lugata baca kata saja. Apa adanya dari Al-Hama' disebutkan di situ. Hafi fam ashru lugatin. An-naqus yang pertama. Naqus berarti tanpa apa? Huruf illah ya kan? Famun, faman, wal qasr berarti fama ya kan? Dengan alif. Wa tasydidil mim famun berarti. Ma fathil fa dengan fa-nya di fathah wa dhammiha atau di dhamma wa kasriha atau di kasrah pada naqus pada qasr dan tasydid mim tadi. Pada naqus tadi kan famun berarti apa? Fumun, fimun ya kan? Qasrnya apa lagi? Fama, fuma, fima. Tasydid mimnya. Famun, fumun, fimun. Gitu. Sembilan kan? Yang sepuluhnya katanya, itba'ul fa, harokat al-mim. Mengitba' fa, dengan harokat mim. Harokat mimnya, apa? Fa-nya ikut gitu loh. Kalau dalam i'rab, mim kan i'rabnya harokat i'rab pada mim kan? Kalau ketika marfu, mimnya di dhamma kan? Berarti fa-nya ikut di dhamma gitu. Ayo, Marwan. Ham. Ya, kalau mimnya di kasrah, fa-nya di kasrah. Paham enggak ini? Nah itu. Tambahan berarti itu. Idza'ul fa harakat al-mim fil i'rab wa mimma warada fil qasri contohnya. Contoh yang datang pada qasr ya habbadza 'aina Sulaima wal fama. Wa bi tasydid pada tasydid ya laitaha qad kharajat min fammih. Ya, selesai berarti. Kita masuk ke bait yang berikutnya. Masih melengkapi penjelasan tentang asmaul sittah. Kalau ada yang belum paham tanyakan ya. Tertinggal penulisannya ya minta diulang. Kalau tidak berarti sudah tertulis semua, bisa terfahami semua berarti hukumnya. Wa syartu dzal i'rab an yudhafna la lil yaka jaa akhu abi kadza atila. Wa syartu dzal i'rab, syarat i'rab seperti ini, i'rab dengan apa? Syarat i'rab ini maksudnya apa? Itmam, ya kan? Dengan huruf-huruf illah yang tiga itu. Wa syartu dzal i'rabi, syarat dengan i'rab ini, syarat agar asmaul sittah di i'rab dengan huruf adalah an yudhafna, agar ia diudhafahkan. Ini syarat yang berapa? Satu berarti kan? An yudhafna, harus diudhafahkan. Ja'ahu abuk. Syarat yang berikutnya la lil ya'i dan idhafahnya kepada selain ya mutakallim. Didhafahkan kepada selain ya mutakallim. Berarti beliau di sini menyebutkan berapa syarat? Dua. Yang pertama didhafahkan, kemudian yang kedua idhafahnya kepada selain ya mutakallim. Apa yang terlewat dari syarat mufradah mukabbarah? Beliau tidak sebutkan secara nas. Ya, tapi beliau kait dengan apa? Tamtsil contoh. Kaja'ahu abika za'tila. Iya. Kaja'ahu abika za'tila. Akhu di sini. Mu'rab dengan huruf. Diarab dengan huruf. Demikian pula abik. Kenapa? Karena pertama didhafahkan. Yang kedua, idhafahnya kepada selain ya mutakallim. Kemudian, lafaz akhu dan abi, apa? Mukabbarah. Ya kan? Ini mufrad juga. Ya. Seperti biasa i'rabnya. Jarun wa majrur muta'alliq bi mahdhuf khabar li mubtada al mahdhuf taqdiruhu wa dzalika ka qaulika jumlah wa dzalika ka qaulika jaa akhwa bika dza'tilal Ja'ahu abika. Ja'ahu artinya apa? Ja'ahu. Diqasar di sini. Jawazan atau ittiraran? Jawazan. Kenapa? Karena di sini ada pertemuan wa hamzah dalam dua kata yang berbeda. Kemudian harokatnya sama. Ya. Maka untuk meringankan boleh dibuang salah satunya. Sehingga daripada ja'ahu. Jelas lebih ringan daripada ja'ahu. Ja'ahu. Dan ahu apa sebagai? Jadi ja'afilun ma'ub mabni ala fat fil hamzah al-mahdufah. Ya. Atau ala al-hamzah al-mahdufah. Ahu fa'il marfu' wa alamatu rafi al-waw niyabah al-ibbama li'anahu minal asma'i sita wa mudhaf abi mudhafin ilaih majur biya niyabah. Ya. Majrur ya bil mudhaf bukan biya wa alamatu jarihi al-ya niyabah anil kasrah li'anahu mudhaf ilaih wa mudhaf kafdha min mutasil wa abni al-fatih wa ahli jarih mudhafin ilaih za'tilal ini diwara sebagai hal sahibah bermakna sahib za'tila aslinya i'tila dan i'tala i'tali memiliki ketinggian kedudukan boleh dia diwara sebagai hal dari aku boleh juga dia diwara sebagai apa hal dari apa abi abika ya datang aku abika za'tila saudara bapakmu ya, dalam keadaan ia seorang yang memiliki derajat ketinggian. Jadi i'tila kusira daruratan. Ini kusir karena darurah sudah lewat ini kan. Ya, darurah kalau ini lah. Ya, darurah. Karena tidak ada pertemuan dua hamzah yang sama harakatnya. Jelas ini irobnya? Ya. Difahami ya. Irobnya baik-baik. Nah, di tesnya asisme Arab. Sebutkan bait ini i'rabnya bagaimana? Ya minimal simpel enggak apa-apa. Yang penting tahu ya ini. Paham gitu. Sebagai hal ini sebagai maful bi muqaddam ini sebagai khabar muqaddam, ini muta'alliq dengan ini lumayan. Dzakar an-nahiyun li'rab hadhihi al-asma'i bil hurufi syurutan arba'ah. Syurut, syarat mudzakkar ya. Makanya di sini sifatnya dengan muannas seperti yang membentuk fi'il itu. Ya. Dalam apa? Dalam hal tazkir ta'nitsnya antara sifat mausuf seperti membentuk fi'il. Berarti kesannya berapa itu? 10 ya. Perlawanan kan? Ya. An-nahwiyyun menyebutkan ya, bagi i'rabnya isim ini atau agar isim ini di'rab dengan huruf syurutan arba'ah. 4 syarat. Boleh juga apa arba'ata syurutin. Boleh tidak? Ya boleh. Boleh bentuknya tarkibnya ahad man'ud, sifat mausuf, boleh idhofah. Ya. Dan ditakwil situ, ditakwil. Arba'ah ditakwil. Karena dia jamid kan? Aslinya sifat itu apa? Mushtaq. Maka ditakwil ma'dudah gitu loh. Ma'dudatan bihadal adad. Ma'dudatan bihadal adad. Ini yani syarat-syarat yang terhitung dengan bilangan ini. Jadi ma'dudah bihadal al-adad. Ahaduhuma yang pertama antakuna mudhafah. Syarat yang pertama agar isim-isim tersebut diidhafahkan. Iya. Wahtaruza bidzalika min alla tudhaf. Atau wahturiza juga bisa. Kalau huwa berarti bisa kembali kepada yang sebelumnya. Syarih antakuna mudhafan atau wahturiza juga bisa. Nah, ibu fanya huwa muhayyar sighah yahtaraza ya sifat lebih tepatnya wahtaraza ini bukan wahturiza ada fa'ilnya wahtaraza bidzalika min an la tudaf terjaga-jaga dengan menyebutkan antakuna mudhafah dari yang tidak didhafahkan fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati adh-dhahirah kalau tidak didhafahkan maka isim-isim tersebut di'rab dengan harakat yang tampak contoh hadza abun wa ra'aytu aban wa ra'aytu amartu bi abin ya jelas i'rabnya insyaallah ini pembahasan tidak terlalu menyulitkan ya karena sudah melewatkannya di mulai dari awal pembahasan kitab nahwu athani an tudhafa ila ghairi ya al-mutakallim yang kedua agar didhafahkan kepada selain ya mutakallim agar diidhafahkan kepada selainnya mutakallim. Contoh hadza Abu Zaidin wa akhuhu wa hamuhu. Fa'in udhifat ila ya'il mutakallim, adapun kalau didhafahkan kepada ya'il mutakallim, u'ribat biharakatin muqaddarah, maka dia di'arab dengan harakat yang muqaddarah ala maqabla ya'il mutakallim. Ya, sudah masyur insyaAllah ladaikum. Nahu hadha abi wa ra'aitu abi wa maratu bi abi. Enggak kita i'rab ya, karena yang sudah jelas enggak perlu kita i'rab. Walam tu'rab hadhihi al-hurufu wa sayati dzikru ma tu'rab bihi hina idzin. Sulai walam tu'rab bi hadhihi al-huruf. Ini jawabannya apa? Fa'in udhifa. Ya, fa'in udhifat ilaya al-mutakallim, kalau isim-isim ini didhafahkan kepada ya mutakallim, maka u'ribat. Ya, jawaban yang pertama ini ya, u'ribat. Jawaban yang pertamanya. Dia i'rab dengan harakat muqaddarah. Contoh hadza bi waratu abi wa martu bi abi walam. Jawaban yang keduanya itu, dan tidak di i'rab dengan huruf-huruf ini. Dua jawabannya, u'ribat walam tu'rab. Dia i'rab dengan harakat muqaddarah dan tidak di i'rab dengan huruf-huruf ini. Wa sayati dzikru ma tu'rab bihi hina id. Dan akan datang penyebutan apa yang di i'rab dengannya ketika itu. Insyaallah jelas ya. Al-thalithu an takuna mukabbara, yang kedua agar dia mukabbara. Wa ihtaraza bidzalika min an takuna musaghara. Berjaga-jaga dari menyebutkan apa? Mukabbara dari musaghara. Ditafsir di atas wazan al-fa'il. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakati dhahirah. Kalau ditafsir maka i'rabnya dengan harakat dhahirah. Hada Ubayyun, hada Ubayy Zaidin, wa hada Duwayy Malin, wa ra'aitu Ubayy Zaidin wa Duwayy Malin. Ya. Wa maratu bi Ubayy Zaidin wa Duwayy Malin. Jelas ini ya. Mukabbarah ketiga. Yang keempat, antakuna mufradah. Mufradah. Tidak dimutsanakan, tidak dijamakan. Wahturiza, di sini diharakati dhamma berarti tanpa fa'il ya. Wahturiza, dijaga dengan itu atau dikeluarkan dengan itu, min antakuna majmu'ah au musannah, dari isim-isim yang dijamakkan dan dimusannakan. Fa in kanat majmu'atan u'ribat bil harakati dhahirah, adapun kalau dijamakkan maka di'rab dengan harakat dhahirah juga. Insyaallah ini wadhih jelas. Nahwa ula'i aba'u az-zaidina, ha'ula'i aba'u, wa ra'aitu aba'ahum, wa maratu bi abaihim. Wa in kana musannatan u'ribat i'rab al-musanna, kalau musanna ya di'rab dengan i'rabnya musanna. Bil alif raf'an, dengan alif ketika rafa', wa bil ya jarran wa nasban, dan dengan alif ketika rafa', dengan ya ketika jar dan nasab. Nahwu hadani abawa zaidin, wa ra'aitu abawaihi wa maratu bi abawaihi. Karena abun aslinya apa? Abawun. Keluar huruf aslinya, huruf terakhirnya ketika dimusannakan itu. Walam yadhkur al-musannif rahimahullah ta'ala min hadhihi al-arba'ah siwa syartaini al-awwalaini. Musannif rahimahullah ta'ala tidak menyebutkan dari empat syarat ini kecuali dua syarat saja. Dua syarat yang pertama saja itu apa? Didhafahkan. Yang kedua, idhafahnya kepada selain ya mutakallim. Dua syarat itu saja yang beliau sebutkan. Thumma asyara ilaihi ma biqaulih. Kemudian beliau mengisyaratkan ya kepada keduanya dengan ucapannya, wa syartu dzal i'rabi an yudhafna la lil ya. Ai syartu i'rabi hadhihi al asma, yani syarat i'rabnya isim-isim ini bil huruf, dengan huruf, an tudhafa ila ghairi ya al mutakallim, agar diidhafahkan kepada selainnya mutakallim. Fa 'ulima min hadza, dari sini diketahui bahwasanya annahu la budda min idhafatiha, bahwasanya mesti agar isim-isim tadi di'rab dengan huruf untuk diidhafahkan. Wa annahu la budda an takuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim, dan juga harus idhafahnya kepada selainnya mutakallim. Boleh tidak didhafahkan kepada yang mutakallim? Ya boleh, cuma i'rabnya dengan harakat. Wa yumkin an yufhama syartani al-akharani min kalami, dan mungkin bisa difahami dua syarat yang lain dari kalamnya. Tidak disebutkan secara nas, tapi bisa difahami dari apa? Contoh tamtsil yang beliau datangkan. Wa dzalika anna dhamira, atau iya, wa dzalika anna dhamir, ini mungkin karena dhamir pada ucapan beliau an yudhafna, lihat ya, an yudhafna wa syartu dzal i'rab an yudhafna, nah an yudhafna, dhamir an yudhafna, nun di sini niswah, Raji'un ila al-asma, kembali kepada asma allati sabaqa dzikruha, yang sudah lewat penyebutannya. Apa yang sudah lewat tadi? Abun, akhun, hamun, kan sudah lewat kan? Iya. Semuanya disebutkan dalam keadaan apa? Iya, dalam keadaan mukabbarah dan mufradah. Atau dalam contoh yang disebutkan di sini juga ada. Iya. Wa huwa lam yadhkurha illa mufradatan mukabbarah, dan beliau tidaklah menyebutkan isim-isim tersebut kecuali dalam keadaan mufrad dan mukabbarah. Fa kaannahu qala, maka seolah-olah beliau berkata, wa syartu dzal i'rabi, syarat i'rab seperti ini dengan huruf-huruf yang tiga, an yudhafa abun, agar lafaz abun yang bentuknya ini apa? Mufrad dan mukabbar, dan akhwatnya yang telah disebutkan, agar ya diidhafahkan kepada selainnya mutakallim. Insyaallah ini jelas. Ini yang terakhir ini pembahasan tambahan, yaitu syarat tambahan bagi apa? Dzu. Wa lam anna dzu la tustamalu illa mudhafah. Ini pembahasan khusus. Ya, yang berkait dengan dzu. Wa lam anna dzu la tustamalu illa mudhafah. Ketahuilah bahwasanya dzu tidaklah digunakan kecuali mudhafah. Ya. Dalam keadaan didhafahkan mesti. Ya. Wala tudhafu illa mudmarin. Ya, tidak boleh ia diidhafahkan kepada dhamir. Boleh tidak katanya? Hah? Tidak boleh. Ada khilaf nanti kita sebutkan tentang idhafahnya itu kepada apa? Dhamir. Ya. Bal ila ismi jinsin zahirin ghairi sifah. Ini penting. Antum mungkin belum mendapatkan rinciannya dalam kitab Tuhfah. Ya kan? Di situ kan ada qaid ini. Idhafahnya itu adalah kepada selain dhamir, ya, yaitu kepada isim jenis. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah makna isim jenis dulu. Jadi dhu ini boleh diidhafahkan kepada isim jenis. Isim jenis itu apa? Isim jenis adalah, ini penting, ma wudhi'a li ma'nan kulli. Ma wudhi'a li ma'nan kulli. Walau mu'arrafan bi'al. Saya nukilkan penjelasannya Al-Khubari. Ma wudhi'a li ma'nan kulli walau mu'arrafan bi'al. Apa ataupun lafaz yang diletakkan untuk makna yang menyeluruh. Ya. Makna menyeluruh sih. Lebih dari satu gitu maksudnya. Apa yang diletakkan untuk makna lebih dari satu. Bukan untuk satu. Meskipun dia mu'arrafan ma'rifah. Seperti contohnya ya. Ya, kalau mau kita tambahkan enggak apa-apa. Bentuknya adalah perkara yang maknawi ataupun zat. Ma'nan kana au zat. Ma'nan kulli ini bentuknya makna ataupun zat. Contoh yang makna ya, al-ilm. Ilm ini isim jenis ya. Karena diletakkan untuk sedikit dan banyak, iya kan? Sedikit ya ilmu, sedang ya ilmu, banyak ya ilmu. Iya kan? Tapi dia maknawi kan? Ilmu kan maknawi. Enggak bisa diindra. Enggak bisa dimahsus gitu. Ladu ilmin, kan? In wa innahu ladu ilmin. Atau isim jenis zat berupa. Ya. Isim zat banyak. Apa contohnya? Kitab, memiliki kitab juga. Iya, nazara yang selainnya. Perkara yang mesti apa? Dhu malin yang sering masyhur itu kan, dhu malin. Mal kan ini jenis, sedikit ya mal, ya kan? Pokoknya sedikit mal, dua, tiga, pokoknya dua mal, banyak mal. Apa tadi? Mawudhi'a li ma'nan kulli, walau mu'arfan bi al, meskipun dia ma'rifah dengan al. Banyak kan zul jalali wal ikram, zul fadli al azim. Ya, itu isim jenis. Apa yang diletakkan untuk makna yang menyeluruh, meskipun dia ma'rifah. Meskipun bentuknya apa? Makna-makna seperti al-ilm, al-fadl, ataupun zat-zat. Seperti al-mal dan yang lainnya. Ya. Ini perlu dipahami. Isim jenis ini mengeluarkan apa? Al-alam. Maka tidak boleh zu diidhafahkan kepada alam. Zu zaidin misalkan. Zu zaidin tidak boleh. Keluar juga dhamair, dhamir. Dhuhu. Misalkan duka, tidak. Dhahir, ini penting juga. Kembalinya kepada isim jenis dohir, bukan kepada isim jenis domir. Contoh isim jenis domir nih. Al-ilmu anta zuhu. Ilmu itu engkau lah pemiliknya. Zuhu, hak kembali kepada al-ilm. Al-ilm jenis itu. Ya. Ini tidak boleh. Kalaupun ada itu jarang-jarang. Ada nanti jarang. Paham ini ya? Jadi isim jenis dohir, bukan domir. Ghairi sifah lah. Selain sifat, ini penting. Dan sifat ini maksud di sini adalah sifat nahwiyah. Selain sifat nahwiyah. Sifat nahwiyah itu apa? Contohnya isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbaha, sighah mubalagha. Ini selain ini. Ya. Isim jenis juga sifat, cuma sifat yang maknawi sifatnya. Fadl ilmu kan sifat, iya kan? Tapi maknawi, bukan sifat nahwi. Kalau sifat nahwi, contoh isim maf'ul, isim fa'il tidak boleh. Itu disandarkan kepadanya. Du'alim boleh enggak? Enggak boleh. Iya. Dan idhofahnya du ini kepada alam sedikit ada, sedikit. Seperti dalam ucapan anallahu du bakkah. Maksud du makkah. Kepada jumlah syadha. Seperti nanti kita baca juga ya. Di catatan kaki saja kita baca. Perhatikan ini, bahasan tambahan ini. Sampai lewat. Lanjutkan. Contoh ja'ani du malin. Mal bisa diidhofahkan du kepadanya. Kenapa? Karena mal apa? Isim jenis. Apa yang diletakkan untuk apa? Makna yang kulli. Iya. Mal. Bukan hanya ini aja yang satu ini mal. Itu juga mal, mal, mal, mal. Cakupannya luas. Iya. Tidak hanya mencakup satu saja ini mal. Sedangkan itu bukan. Padahal sama-sama gitu. Mal. Kemudian di sini mal perkara yang makna itu zati, manawi kan, zat kan, zat. Ya. Tidak boleh dikatakan ja'ani dzu qa'im. Kenapa? Qa'im adalah sifat apa? Ya nahwiyah. Iya. Nanti akan ada disebutkan rahasianya kenapa demikian. Ya, kita baca dulu penjelasan catatan kaki, nanti akan kita tambahkan tentang idhofahnya itu kepada dhamir dan alam bagaimana. اعلم أن الأصل في وضع ذو التي بمعنى صاحب أن يتوصل بها إلى نعت ما قبلها بما بعدها. Ketahuilah bahwasanya hukum asal pada peletakannya ذو yang bermakna صاحب adalah agar tersampaikan dengan ذو ini kepada menyifati apa yang sebelumnya dengan setelahnya. Faham gak ini? Jadi hukum asal diletakkannya lafaz ذو adalah untuk menyifati yang setelah ذو, untuk menyifati yang sebelum ذو dengan yang setelah ذو. Paham enggak? Iya. Seperti ja'a rajulun dzu fadlin. Datang seorang yang memiliki apa? Keutamaan. Di sini dzu fadlin didatangkan apa? Untuk menyifati rajulun dengan fadl. Seandainya tanpa dzu disifati bisa enggak? Enggak bisa gitu. Nah itu untuk sementara, iya. Wa dzalika yastad'i syai'aini. Ini menuntut dua hal. Menuntut ada dua hal. Ahaduhuma yang pertama an yakuna ma ba'daha mimma la yamtani an yusaf bih. Dua hal yang dituntut ya adalah an yakuna ma ba'daha agar setelah itu adalah mimma la yamtani an yusaf bih, adalah perkara yang tidak terhalang untuk disifati dengannya. Ya. Paham ini? Agar apa? Apa yang setelah itu adalah di antara perkara yang tidak terhalang untuk disifati dengannya atau menjadi sifat sama. Wasan yang kedua an yakuna ma ba'daha mimma la yasluh an yaqa sifatan min ghairi haja ila tawassuti syai. Nah, ini perlu difahami ini. Jadi diupayakan apa yang tertulis di sini atau saya bacakan itu paham semua maknanya. I'rabnya. Jangan terlewatkan. Ya saya bingung enggak nyambung. Oh, baca wah gini atau kok terjemahan kayak gini? Nah, ini masih blank namanya. Tuhfa lagi atau kalau enggak perlu jurmiyah lagi. Ya, ini yang sudah terakhir. Anyakuna ma ba'daha agar yang setelah itu mimma la yusluh anyaqa sifah adalah di antara lafaz yang tidak cocok untuk jatuh sebagai sifat. Min ghairi haja ila tawassuti syai. Tanpa ada kebutuhan kepada perantara. Ya. Wa min ajli dzalika lazamat al-idhofah ila asma'il ajnas al-ma'nawiyah. Ayat. Oleh karena itu, ia melazim idhofah kepada isim-isim jenis yang ma'nawiyah seperti ilmu, ya, wal ma, wal fadl, wal jah. Kok ma sih? Ma'nawiyah kok. Sini ada yang keliru ya. Muhammadun dhu ilmin, wa Khalidun dhu malin, wa Bakr dhu fadlin, wa ala dhu jahin, wa mashwa dhalik, li'an hadhil asya la yusufiha illa biwasitati syai. Ya. Illa biwasitati syai. Ini tadi dikatakan la zamatil dhofa ila asmail jinas al ma'nawiyah al ilm wal ma'ma ma'nawi bukan ini. Eh? Bukan ya. Ada pilih saya pilihkan aja penjelasannya lebih ringkas dan bagus ya. Apa diselesaikan dulu bacanya enggak apa-apa? Ya. Yang pertama tadi an yakuna ma ba'daha mimma la yamtani an yusaf bih. Hanya kuna ma ba'daha, agar yang setelahnya, setelah apa ini? Du, mimma la yamtani an yusofi. Adalah di antara lafaz yang yamtani, terhalang untuk disifati dengannya. Ya. Seperti tadi apa? Ja'rajulun du fadlin. Terhalang enggak fadl untuk dijadikan sifat bagi rajulun tadi? Kan terhalang, ya kan? Zaidun, ja'rajulun, fadlun misalkan, kan terhalang. Makanya di tangan du gitu. Yang kedua an yakuna ma ba'daha mimma la yasu an yaqa sifah. Ya. Kemudian yang setelahnya juga adalah di antara lafaz yang tidak cocok untuk jatuh sebagai sifat. Iya. Kalau cocok sebagai sifat, ya sudah enggak perlu dzul lagi, ja rajulun alimun. Cocok sebagai sifat yang alim kan? Ya enggak perlu dzul lagi gitu. Iya. Min ghairi haja ila tawassut syai'. Ah. Ja rajulun alimun. Di sini alim cocok enggak dijadikan sifat sebagai cocok enggak dijadikan sifat bagi rajulun? Cocoknya sudah. Enggak usah kisah itu lagi. Dia enggak butuh kepada itu. Ya kan? Ini maksudnya setelahnya agar yang setelahnya bukan lafaz yang cocok untuk dijadikan sifat tanpa butuh perantaraan. Itu ini. Kalau dia cocok dijadikan sifat tanpa butuh perantaraan itu, ya enggak perlu pakai itu lagi. Ja rajulun alimun. Tapi kalau ilm bisa enggak? Ja rajulun ilm enggak bisa. Pakai itu baru. Paham enggak di sini? Ya, ini kadang masih ada yang bingung ini. Jadi yang pertama apa? Agar yang setelahnya adalah di antara lafaz yang tidak terhalang untuk dijadikan sifat bagi yang sebelumnya. Kemudian agar yang setelahnya bukan lafaz yang bisa dijadikan sebagai sifat tanpa butuh bantuan apa? Zu perantara. Wa min ajli dzalika lazamatil idhofah ila asma'il jinas. Oleh karena inilah zu melazimi idhofah kepada isim-isim jenis yang maknawinya contoh al-ilm, yang hissi atau zati al-ma, ya, yang ada al-ma-nya di sini ya. Wal-fadl, wal-jah, jelas ini maknawi. Fataqul Muhammadun dhu ilmin, wa Khalidun dhu malin, tercampur sini ya. Wa Bakr dhu fadlin, wa Ali dhu jahin, wa mashbah dhalik. Lianna hadhi al-asya' la yusufu biha. Karena perkara-perkara ini, apa perkara-perkara ini? Ilm, ma, mal, fadl, jah, la yusufu biha, tidak bisa dijadikan sifat dengannya, ya kan, tidak disifati dengannya illa biwasitati syekh, kecuali dengan perantara sesuatu, ya itu ini perantaranya. Ala taro annaka la taqul, tidak kau perhatikan bahwa engkau tidak berkata Muhammadun fadlun, boleh enggak hukum asalnya? Ya tidak, Muhammadun ilmun, ya illa biwasitati ta'wil masdar bil mushtaq, mungkin bisa gitu, mungkin bisa Muhammadun fadlun. Tapi harus ada takwil, harus ada takwil. Ya. Illa biwasitati ta'wilil masdar bil mushtaq. Tidak boleh kamu katakan Muhammadun fadlun karena fadlun masdar kan. Ya. Kecuali dengan perantaraan menakwil masdar dengan mushtaq, ditakwil jadi fadil, boleh. Rajulun adlun, ditakwil dengan adil, boleh. Ya. Itu bisa diperbolehkan kalau memang apa ditakwil dengan mushtaq, atau juga boleh contoh Muhammadun fadlun apabila diwasitati takdir mudhaf dengan perantaraan takdir mudhaf, ada yang mudhaf ya mahdhuf sahibu fadlin misalkan, boleh. Iya, sifat berarti khabar termasuk sifat secara makna gitu ya. Au biwasitati qasdil mubalaghah, atau bisa juga boleh Muhammadun fadlun dengan perantaraan qasdul mubalaghah, niat mubalaghah. Mubalaghah itu bersungguh-sungguh di dalam menyifati. Muhammad bin Fadl, makanya Muhammad ini keutamaannya sangat melekat pada dia. Banyak sekali keutamaannya. Beda loh. Rajulun adil dengan rajulun adilun. Mana yang lebih tinggi? Lebih ablah dalam pensifatan? Adlun. Kalau adil, adil. Misalnya sekali-kali misalkan. Kalau ini adlun terus ya, menetapi keadilan. Ya. Kalau mal sulit kan ya. Dan ini, idhofahnya ini. Tidak mesti kepada masdar. Ya. Tidak mesti kepada masdar. Dulu ya. Amal asma sampai di sini paham gak ini? Nanti insya Allah ada tambahan yang lain ini sebelum. Amal asma allati kita selesaikan dulu. Fa amal asma allati yamtani an yakuna na'tan, adapun isim-isim yang terhalang untuk dijadikan na'at, wa dzalika ad-dhamir wal 'alam seperti wa dzalika ad-dhamir wal 'alam seperti dhamir al-'alam. Ja'ani rajulun dzu zaidin, boleh enggak? Ja'ani rajulun dzu zaidin, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena Zaid tidak cocok dijadikan sebagai sifat. Iya kan? Kalau yudhafu dhu, maka tidak boleh dhu didhafahkan kepadanya. Iya. Wala musannahu wala jam'uhu. Tidak yang musannanya, tidak jamaknya. Maksudnya dhu yang dimusannakan pun tidak boleh. Dhu yang dimusannakan. Jadi apa? Zawa, zawai. Kalau yang dijamakan zawu. Juga sama yang dimusanakan dari dhu dan yang dijamakannya tidak boleh digofahkan kepada apa? Dhamirin alam. Ya, wa syadza qawlu Ka'ab, dan syadz sangat jarang. Ya, ucapan Ka'ab bin Zuhair seperti ucapan Ka'ab bin Zuhair ibn Abi Salma al-Muzani alladhi sabaqa insyadu, yang telah lewat lantunannya. Katanya, sabahna al-khazrajiyah murhafatin abara zabi arumatiha zawuha. Lalu sini. Zawuha syaitnya digofahkan kepada apa? Dhamir ini syadz. Sebagaimana syadz ucapan penyair ini masyhur sering kita dengar, innama ya'rifu dzal fadli minan nasi dzawuhu. Ini katanya syadz jarang ya. Sangat jarang. Yang menyelisih kaidah tadi jarang. Ya. Juga syadz pula ucapan yang dilantunkan oleh Al-Asmu'i. Qala ansyadani Arabi. Seorang Arabi melantunkan kepadaku dari Bani Tamim, thumma min Bani Hambala li nafsihi ahna'ul ma'rufi ma'lam tubtadal fihi al-wujuhu innama yastani'al ma'rufa fin nasi dhawuhu. Kemudian kita berkata ma'ruf. Ya. Wa inkana al-ismu. Kita baca yang ada di sini dulu, kemudian kita lihat penjelasan yang lain. Apakah mutlak tidak boleh dhu diidhafahkan ya kepada selain isim jenis atau bagaimana? Kemudian wa inkana al-ismu atau ma yaqumu maqamahu mimma yasihu an yakuna na'tan bi ghairi hajah ila syai', adapun kalau isim ya, atau ma yaqumu maqamah, atau yang menduduki posisi isim adalah termasuk lafaz yang bisa dijadikan sebagai na' tanpa butuh kepada sesuatu, tanpa butuh pada du, wa dzalika ismul mushtaq wal jumlah, seperti isim mushtaq dan jumlah, bisa kan dia dijadikan, keduanya dijadikan sebagai sifat kan? Bisa kan? Bisa. Butuh perantara atau tidak? Tidak butuh. Maka lam yasih idhafatu dhu ilaih, maka tidak benar untuk dhu diidhafahkan kepadanya, kepada yang musytaq ataupun jumlah. Wa nadara nahu qawlim, jarang semisal ucapan mereka idhab bidhi taslam, taslamu jumlah. Ya, dhu diidhafahkan kepadanya. Wal makna maknanya idhab bi tariqin dhi salamah. Idhab, pergilah kau melalui jalan yang selamat. Ini jarang. Ya. Kenapa? Karena taslam ya itu jumlah fi'liyah, bisa dijadikan sifat langsung. Ya. Kemudian lam fatalakhasa anna dhu, dan teringkas bahwasanya dhu la tudhafu ila wahid min arba'ati asya', tidak boleh didhafahkan kepada empat hal ini. Kalaupun ada itu jarang. Al-alam. Ya, al-alam. Wad-dhamir. Kemudian wal-mushtaq. Ya, kalau mushtaq ya tadi bisa dijadikan na'at langsung. Ja'a rajulun fadilun langsung. Wal jumlah juga bisa langsung. Ya rajulun yabki misalkan. Wa annaha tudhafu ila ismil jinsil jamid. Dan bahasanya dia diidhafahkan kepada isim jenis jamid. Sawa'un kana masdaran aw lam yakun. Sama saja isim jenisnya bentuknya masdar atau bukan masdar. Jangan sampai terbayang masdar saja. Tidak. Mal bukan masdar. Iya kan? Malun. Masih belum selesai membahas tentang du ya. Khususnya ketika itu diidhafahkan kepada selain isim jenis, bagaimana? Ya, apakah mutlak tidak boleh atau bagaimana? InsyaAllah kita tunda untuk kesempatan berikutnya. Nah, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau disampaikan. Silakan. Di antara yang melarang idhofah bu kepada dhamir ada sibawaih. Di antara yang membolehkan al-mubarrid. Dan katanya tidaklah digofahkan zu kepada dhamir kecuali kalau bu-nya dijamakkan, itu ada. Makanya dalam contoh-contoh tadi zu-nya dijamakkan ya zawu. Ya zawu. Saya tanggung sedikit lagi nih. Ya masalah idhofahnya apa? Zu kepada dhamir ada khilaf. Ya, ya. Di antara yang membolehkan adalah Ibnul Barri juga. Beliau ajaza idhafataha ila ma yudhafu ilai sahib. Ajaza Ibnul Barri idhafataha ila ma yudhafu ilai sahib. Kalau Ibnul Barri berpendapat yang namanya dhu boleh didhafahkan kepada lafadz yang sahib didhafahkan kepadanya, kan itu bermana sahib ya. Itu ya. Sahib boleh enggak didhafahkan kepada dhamir? Boleh. Iya kan sahibu. Boleh enggak didhafahkan kepada si malam? Boleh. Maka dhu pun demikian pula gitu. Boleh. Di sebutkan dikaitkan adanya oleh Al-Azhari ucapan kunna ma'adzabi amrin. Kunna ma'adzabi amrin. Kami tadinya bersama teman-teman apa? Amr gitu. Zabi amrin. Jadi yang tidak diperbolehkan itu kalau dhu-nya didatangkan untuk menyifati. Yang sebelumnya itu yang enggak boleh. Kalau jadi dhu dilarang untuk didhafahkan kepada dhamir dan alam kalau dhu didatangkan untuk menyifati apa? Sebelumnya. Kalau tidak dibolehkan. Jadi antaranya oleh Ibn al-Barri. Kenapa? Namanya sahib. Sahib boleh enggak didhafahkan kepada dhamir? Boleh. Kepada alam boleh. Enggak ada pertanyaan ini. Jadi boleh ya idza lam yunwa biha waslah litawassul fil wasfi bima ba'daha. Ah, itu yang tidak boleh. Idza lam yunwa biha boleh idza lam yunwa biha waslah litawassul fil wasfi bima ba'daha. Boleh apabila tidak diniatkan dengan itu untuk sampai kepada pensifatan ya, dengan setelahnya. Seperti ja'ani rajulun dhu zaidin. Boleh enggak? Ja'ani rajulun dhu zaidin. Boleh enggak? Enggak boleh karena dhu didatangkan untuk menyifati. Dengan zaid. Bagi yang sebelumnya. Kalau untuk selain ini boleh. Seperti itu ada ucapannya ini. Kandil al-Azhari. Kunna ma'adhabi amrin. Abi amrin. Berarti kan. Kalau enggak paham nanti. Jadi kalau ditanya. Boleh enggak? Dhu ditofahkan kepada alam. Kepada dhamir ya dirinci kalau dhu-nya didatangkan untuk menyifati ya menyifati dengan yang setelahnya bagi yang setelahnya maka tidak boleh tapi kalau didatangkan untuk bukan untuk menyifati ya dia seperti sahib itu maknanya ya jadi boleh enggak kalau dikatakan ini ya, jarang gitu ya ja'a dhu zaidin mungkin ya kan karena bukan menyifati datang alam ada yang pernah demikian. Sehingga kalau demikian bait syair tadi ya tidak aneh ya. Bukan syad, bukan jah, bukan salah ya. Inna nas zawuh ya. Inna ma ya'rif al-fadla minan nas zawuh. Dia didatangkan bukan itu menyifati. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.